Saya mulai dari ini. Ini kalau kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani saya banyak ngambil dari Sirrul Asrar, kali ini saya ngambilnya dari serat Syekh Siti Jenar. Kan ada serat Siti Jenar yang di situ ceritanya enggak cuma tentang Siti Jenar, nanti ada beberapa muridnya. Oke. Yang pertama, ini saya potong, apa sih basis mode keberagamaannya Siti Jenar? Ya orang beragama kan pasti punya pola. Apa sih yang jadi pola keberagamaannya Syekh Siti Jenar? Itu dia ungkapkan ketika debat sama Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang undang Syekh Siti Jenar. Jadi modusnya apa? Yang pertama ya, gitu kalimatnya begitu. Bonang, kamu ngundang saya datang di Demak. Saya males untuk datang sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Jadi yang pertama, orang beragama khususnya kelompok aulia itu lebih fokus pada mendaya gunakan kalbu atau hati dibandingkan akalnya. Kadang-kadang orang menyebutnya mata batin. Jadi olah jiwa yang porosnya adalah kalbu. Kalau kalbunya, saya bilang tadi di awal, kalbunya menghadapnya ke ar-ruh tadi yang sumbernya Allah, menghadapnya ke cahaya. Karena kalbunya jernih menghadap ke cahaya, maka kalbunya juga bersinar. Kalau ada apa-apa, minta fatwa hatinya. Tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad, yang diopeni nafsu, hasrat duniawi, ya kalau kamu minta fatwa kalbumu, kalbumu akan memfatwakan hal-hal duniawi. Kalau enggak percaya, kamu tanya sendiri sekarang. Kalau kamu tanya hatimu, yang paling enak saat ini apa? Coba jujurlah dengan dirimu. Itu jawabannya hatimu kira-kira apa? Kalau isinya barang-barang duniawi, misalnya IP4 pak, dapat pacar segera, lulus langsung kawin, kemudian apa nih cita-citamu? HP terbaru, apa S8, terus apalagi? Kalau isinya cuma itu-itu yang kamu inginkan, ya berarti hatimu madepnya ke jasad. Atau tanyalah kira-kira ada enggak cita-cita spiritualmu? Punya. Selama ini kan kalau ada orang tanya cita-cita, selalu jawabanmu kan cita-cita dunia. Jadi pilot, kuliah filsafat, cita-citanya pilot. Enggak ngerti aku pikiranmu. Jadi itu kan cita-cita dunia. Jajal, kamu punya enggak cita-cita rohani? Kalau di tasawuf kan ada makom-makom, punya enggak misalnya pak, nanti umur 40 saya pinginnya sudah mencapai makom apa, sudah bisa tawakal bagus, sudah bisa jadi orang sabar, sudah, itu cita-cita spiritual. Coba kalian punya apa enggak? Kalau enggak punya, jangan-jangan sama kayak saya. Yo, ayo latihan, bikin target-target. Misalnya Ramadan tahun ini pak, saya mau latihan menahan diri. Tidak total sih pak, menahan diri dari gosip, baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya. Loh, tidak apa-apa toh, latihan mau satu bulan aja. Kalau satu bulan kuat berarti oh ini bisa dilanjutin. Itu namanya cita-cita spiritual. Maka Syekh Siti Jenar, tidak ada yang bisa merintah saya kecuali hatiku. Diperintah oleh siapapun, kalau hatimu enggak berkenan, perbuatanmu enggak bernilai. Kenapa? Karena pasti tidak karena tidak ikhlas, tidak sukarela. Sebenarnya yang bisa merintah kamu itu hatimu. Itu tadi yang saya sebut kesadaran. Sholat tanpa kesadaran tidak akan ada nilainya. Kenapa kamu sholat terpaksa, Pak? Saya kan Islam, jadi sholat aja terpaksa. Resiko, Pak, jadi orang Islam. Sholatnya resiko, bukan karena kesadaran. Ada orang bilang, sholat itu ya jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Belum, pertama-tama bukan kebutuhan, tapi kesadaran. Kesadaran itu berarti hatimu seneng diperintah, condong, dan rela. Kalau kebutuhan itu kadang-kadang tidak rela ya, karena butuh aja. Tapi kalau hatinya rela, itu tidak butuh pun mau. Tidak ada manfaatnya pun, ayo tidak masalah. Itu berarti rela. Terus, perintah hati itu yang saya turutinya. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai. Ini kayak sesi tejenar dulu saya bilang, sesi tejenar itu dibalik. Hidup yang sejati itu besok. Hari ini itu kematian, kesengsaraan dan kematian. Mungkin bisa dibandingkan dengan filsafatnya Buddhisme. Jadi hidup itu isinya penuh kesulitan, kesengsaraan dan kematian. Tidak masalah, asal dicermati benar, hidup yang akan datang harus benar-benar hidup. Kalau hidup yang akan datang tidak benar-benar hidup, kita rugi luar biasa. Wong hidup sekarang sudah sengsara, besok kok ya sengsara lagi. Itu kan rugi namanya. Tapi kan di dunia sudah kaya, Pak, sudah duitnya banyak, Pak, istrinya cantik, Pak. Jangan dikira emangnya harta banyak terus enak, istri cantik terus enak. Ya mungkin dibandingkan yang istri jelek, tapi tetap banyak sumpeknya. Ya dibandingkan yang gak punya duit, yang banyak duit mungkin ada enaknya, tapi banyak juga gak ada enak yang sempurna, enak yang tuntas di dunia ini. Sifatnya semua temporer. Barang enak apapun ada limitnya. Jadi semua yang ada di dunia ini limited edition. Tidak ada yang full. Apa wis kamu suka apa wis? Suka kopi. Mbok sak anu itu minuman semua kalau suka kopi. Paling dapat 3 gelas kamu sudah muntah. Dapat 5 gelas kamu sudah teler meskipun hanya kopi. Jadi tidak enak. Kurang tidak enak, lebih tidak enak. Itulah hidup hari ini serba terbatas. Jadi kita ini kayak bangkai katanya Syekh Siti Jenar. Wong kita sesama mayat kok berani-beraninya saling merentah. Kita ini levelnya sama katanya Siti Jenar. Mbok ndak usah merentah-merentah gitu, itu kan memarahi Sunan Bonang. Mbok kita kerja sama saja, saling belajar. Wong kita itu ngaku nyembah-nyembah Tuhan, bela-bela Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhannya sendiri kita ndak kenal. Itu cuma perkiraan-perkiraan. Kita ngertinya cuma namanya saja. Kita enggak tahu hakikatnya apa. Itu pun sudah sombong. Mulut kita bilang Allahu Akbar, tapi ya kelihatan enggak ngerti maknanya Allahu Akbar itu apa. Kan ada yang Allahu Akbar sambil mentung, sambil mendelik, sambil... Lu kan banyak hari ini begitu. Begitu ada orang Allahu Akbar, kamu kan kaget luar biasa. Mungkin takut malahan. Jangan-jangan ada apa ini, mesti begitu. Oke, jadi mode keberagamaannya yang pertama, mengikuti suara hati yang jernih, yang bercahaya. Yang kedua, menyadari kerendahan diri. Kita itu bangkai, maka tidak usah sombong. pengetahuan kita juga apa sih, wong kita itu sangat terbatas. Dan makanya kita harus egaliter, tidak saling menindas, tidak saling merentah. Itu dari serat Siti Jenar. Terus, lah kalau begitu senjatanya apa hidup ini? Apa panca indera, apa akal? Katanya Siti Jenar, ya panca indera iyalah, tapi banyak kelemahannya. Akal juga iya, tapi banyak juga kelemahannya. Kenapa? Hidup itu dinamis. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang kamu lihat hari ini cakep, percayalah tidak akan bertahan lama. 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya. Yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama. Semuanya ada batasnya. Telinga juga begitu. Sekuat-kuatnya pendengaranmu, yo, pada titik tertentu akan berkurang fungsinya. Gigi, hidung, ya kan, gigimu mungkin kamu masih muda giginya masih kuat-kuat, sebentar lagi goyang satu demi satu. Sekarang masih kuat makan daging, besok cuma kuatnya makan agar-agar. Kenapa? Giginya mulai rontok. Dulu waktu kamu pramukaan zaman aliyah, zaman sanawiyah, wah, jalan berkilo-kilo santai ketawa-ketawa. Sekarang naik sepeda ontel dari sini sampai UIN sana sudah tobat-tobat. Kenapa? Ya diakui aja sudah. Yang namanya jasmani, panca indera itu semakin susut kekuatannya. Terus, lah kalau akal gimana? Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran yang berasal panca indera tidak bisa, tidak dapat dipakai pegangan hidup karena tadi ya, tidak abadi. Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Akal juga begitu. Kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi, hasilnya burem-burem semua, hasilnya akal itu. Kalau ada orang iri, dengki, ngamuk, marah, itu semua karena madepnya ke sana. Akal ya sering keliru. Dianggapnya A ternyata B, diramalkan A ternyata B. Jadi akal sering keliru, panca indera juga sering keliru. Jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup, wong itu sunatullah. Tapi tidak boleh terlalu disandari. Masing-masing punya batas. Saya selalu bilang, kita punya banyak sekali fakultas pemahaman, cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini, panca indera sama akal. Padahal kita masih punya nurani. Jadi akal tidak bisa disandari, panca indera tidak bisa disandari. Kita punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi, lo masih banyak. Sayangnya kita tidak peka, kita tidak canggih mendaya gunakannya. Itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas. Kita tidak canggih di bidang itu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indera sama akal yang orientasinya ke materi. Jadi ada dua dasar hidup dengan berfatwa, menunggu fatwanya hati, dan tidak terlalu bersandar pada panca indera dan akal.